kita mensyukurinya. Allah Al-Mun'im, Allah yang memberikan nikmat kepada hambanya, baik nikmat ijad, yaitu nikmat kita diwujudkan di muka bumi. Alhamdulillah, kita berada di muka bumi ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat imdad, yaitu kita bisa bertahan hidup. Kita diberi umur panjang. Sampai sekarang ini kita masih hidup, di mana teman kita sudah ada yang menerui kita, meninggalkan dunia ini. Kita masih diberi hidup. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat istidad. Alhamdulillah, kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Di samping fisiknya, juga akalnya, sehingga kita bisa menerima hidayah, memahami ilmu. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba maju, coba, masa ada yang kosong, maju sini, maju. Maju, ayo maju. Nanti untuk main futsal itu yang kosong itu. Ayo maju, maju, maju, maju. Maju. Akan kasih hadiah nanti kalau maju. Hadiahnya pertanyaan. Ayo maju, maju. Nah, iya. Kalau dekat kan enak saya tanya sama antum. Kalau jauh di sana, antum jawab juga enggak dengar. Kalau dekat kan ditanya enak, ya. Ya ini. Semua nikmat dari Allah. Dan Allah menuntut hambanya untuk bersyukur. Ini yang Allah tuntut pada hambanya, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila hamba itu bersyukur, akan diberi nikmat lagi oleh Allah. Allahu Akbar. Ketika diberi nikmat, hamba bersyukur, maka akan diberi nikmat lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahi. Baik syukur itu dengan hatinya, yaitu hatinya mengakui nikmat dari Allah dan menyandarkan kepada Allah. Ini syukur dengan hati, sandarkan nikmatnya pada Allah Subhanahu wa taala. maupun syukur dengan lisan, yaitu yang kedua, yaitu mengucapkan tentang nikmat Allah, memberitakan itu nikmat dari Allah. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu nikmat yang Allah berikan untuk digunakan di jalan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai. Apapun nikmatnya, digunakan untuk jalan Allah, baik nikmat madiyah materi ataupun nikmat rohani ilmu umpamanya, hendaknya digunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji hambanya yang bersyukur, akan tetapi sedikit dari hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadi yasakur. Kan tapi sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari manusia mengkufuri nikmat Allah. Baik kufur akbar, yaitu mengakui selain Allah yang beri nikmat, meyakini bahwasannya selain Allah yang mendatangkan nikmat kepadanya, ataupun kufur nikmat, kufur kecil atau syirik kecil, yaitu menisbatkan nikmat kepada sebab. Maka bab yang kita akan sampaikan pada malam ini masih bab yang ke-40 berkaitan tentang orang-orang yang telah mengetahui nikmat Allah akan tapi mengingkarinya karena menisbatkan kepada selain Allah. Ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Mengingkari nikmat Allah karena menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid dalam menjelaskan kitab Tauhid pada bab yang ke-40 yaitu bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka itu mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya dan kebanyakan mereka itu kufur. Kufur nikmat. Qala Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah qauluhu qala Mujahid. Berkata Mujahid huwa syaikhut tafsir. Beliau adalah syaikhnya tafsir. Beliau itu muridnya sahabat Ibnu Abbas. Dan sahabat Ibnu Abbas adalah masyhur sebagai ahli tafsir. Berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqih fid din wa 'allim wa ta'wil. Ya Allah, fahkihkan dia, yaitu Ibnu Abbas, dalam masalah din dan ajari ilmu dalam masalah ta'wil, yaitu tafsir. Al-imamu ar-rabbani. Mujahid ini adalah imam ar-rabbani. Mujahid Ibnu Jabr al-Makki, yaitu Mujahid bin Jabr al-Makki, maula Bani Mahzum. Beliau maulanya Bani Mahzum. Maula ini bisa dulunya budak, lalu dibebaskan jadi maula. Atau maula karena yang pertama kali mengislamkan sukunya juga dikatakan maula. Banyak dari Bani Mazum yang mengislamkan sukunya katakan maula juga. Tapi ini beliau bekas budak. Yakul, berkata Mujahid, aradtul Quran ala Ibni Abbas salasa marrat. Saya pernah menyodorkan Al-Quran. Maksudnya menyodorkanlah, beliau membacakan ayat lalu minta penjelasan tafsirnya. Ini menyodorkan. Apa bahasa kita? Bahasa kita apa namanya? Jadi datang membacakan satu ayat lalu dijelaskan. Nah, ini namanya aradtu. Kepada Ibnu Abbas 3 kali. Aqifuhu inda kulli ayat. Coba. Dan saya berhenti setiap satu ayat. Jadi beliau menyampaikan satu ayat, berhenti. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan tafsirnya. Wa as'aluhu fima nazalat wa kaifa maknaha. Nah ini kata beliau. Setelah saya membacakan satu ayat, saya berhenti. Lalu saya bertanya kepada Ibnu Abbas, dalam masalah apa turun ayat ini? Minta tanya sebab turunnya. Wa kaifa maknaha. Dan bagaimana maknanya? Coba ini. Ini metode yang dilakukan oleh Mujahid dalam belajar ilmu. Dalam belajar ilmu tafsir. Beliau menyodorkan ayat kepada Ibnu Abbas. Setiap satu ayat beliau berhenti. Lalu menanyakan, ayat ini turun berkaitan dengan apa? Ayat ini turun di mana? Saya itu bertanya bagaimana makna ayat ini. Ini khatam 3 kali. tiga kali. Bukan cukup sekali sudah khatam. Bukan khatam menghafal, menanyakan apa? Tafsirnya. Ini yang dilakukan oleh mujahid. Bertanya, satu ayat berhenti, dijawab, bertanya lagi. Selesai, satu Quran, ulangi lagi sampai tiga kali. Maka kata muridnya, yaitu Sufyan As-Sauri, idza ja'aka at-tafsir min mujahid wa hasbuk bihi. Berkata Sufyan As-Sauri, yaitu muridnya, bukan murid langsung, Sufyan itu muridnya Mansur, Mansur muridnya Mujahid. Jadi Mujahid adalah syekh-syekhnya Sufyan. Naam. Kata Sufyan, apabila sampai kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup sudah bagimu. Tuwufiya sana isnatain wa mi'ah. Beliau itu wafat pada tahun 102. Walahu salasun wa samanun sana. Beliau itu diberi umur 83 tahun. Nah, Mujahid menafsirkan ayat ini, ya ini. Mujahid menafsirkan ayat ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, qal, berkata Mujahid, hiya masakin. Yaitu menafsirkan ayat ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Itu dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Ketika Mujahid menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hiyal masakin wal an'am wa ma yurzakuna minha wassarabil minal hadid wasiyab ta'rifu hada kufaru Quraisy summa yungkiruhu bi antakula hadza kana li abaina wa warasuna iyyahu. Nah, coba perkataan ini menjadi dimaknai dengan mengingkari nikmat. Coba perhatikan di sini, kata Mujahid, yang dimaksud nikmat di sini, mereka mengetahui nikmat Allah adalah seperti rumah, tempat tinggal, hewan ternak, apa-apa yang mereka diberi rezeki darinya, baik berpakaian dari besi maupun dari kain, dan orang-orang Quraisy semuanya mengetahui itu semua. Kemudian mereka mengingkari sebab perkataan mereka sendiri. Mereka dihukumi mengingkari nikmat Allah karena mereka mengucapkan, ini milik bapak-bapakku yang mereka mewariskan kepadaku. Atau ini milik bapak-bapak kami yang mereka mewariskan kepada kami. Coba. Perkataan seperti itu dihukumi mengingkari nikmat. Dan mungkin perkataan yang biasa kita ucapkan oleh manusia ya. Ini rumah bapakku dulu, lalu mewariskan kepadaku. Biasa kayak gitu ya. Biasa enggak? Nah ini perkataan ingkar nikmat. Maka ketika Qurun diingatkan tentang kunus yang Allah berikan kepada Qurun, perbendaharaan yang banyak, sampai ada istilah harta Qurun saking banyaknya. Ketika diingatkan oleh Allah nikmat itu, dan diingatkan agar jangan sampai lupa akhirah, agar mencari akhirat dengan nikmat itu, Qurun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya saja aku diberi nikmat ini karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini juga termasuk bentuk kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Karena menisbatkan nikmat kepada sebab, kepada selain Allah. Bukan kepada Allah. Ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Ini hati-hati dalam ucapan. Yang semuanya itu sebetulnya itu dari Allah semua, walaupun dengan ilmu yang dia miliki, walaupun dengan kepintaran dia, keahlian dia, sehingga menyebabkan Allah memberikan nikmat, tapi itu semualah dari Allah. Sandarkan kepada Allah, nisbatkan kepada Allah. Sebagaimana tadi, rumah, hewan ternak, tanah, dan yang lainnya, itu semualah dari Allah, yang Allah berikan kepada nenek moyangnya, kepada orang tuanya. Lalu Allah juga mensyariatkan bahwasanya harta orang tua diwariskan kepada anaknya. Dan dia termasuk sebab dapat warisan karena syariat Allah. Maka semestinya nisbahkan kepada Allah, alhamdulillah Allah memberi nikmat kepada saya. Dengan apa? Ya, dengan sebab Allah memberi nikmat kepada orang tua saya, terus saya mewarisinya. Tetap nisbahkan kepada Allah. Allah semuanya. Ini ya ikhwan. Tapi banyak manusia yang menisbatkan nikmat bukan kepada Allah, bahkan melupakan kalau Allah lah yang berikan nikmat, melupakan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah wa qala Abul Abbas ba'da hadisi Zaid ibn Khalid alladhi fi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Al hadis berkata musannif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan berkata Abul Abbas, yaitu Ibnu Taimiyah, Abul Abbas, setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di pagi hari hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Ini hadis ini telah disebutkan di depan dalam bab al-istisqa bin nau. Saya akan bacakan lagi hadis ini insyaallah, karena mungkin sudah sekian tahun yang lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Sa'id ibni Khalid radhiyallahu anhu qol shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala asaris sama'in kanat minal lail falamman sarafa akbala ala nas. Sudah jatuh ya sudah. Antum lihat tetap jatuh, enggak akan naik lagi. Akbala ala nas faqal, hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadillah wa rahmatihi wa dalika mu'minun bi wa kafir bil kaukab. Wa amma man qala mutirna bi nau kaza wa kada fa dalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Akhrajahu. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kita salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu daerah dekat Madinah menuju Makkah. Beliau sempat tertahan di Hudaybiyah ketika akan umroh bersama sahabat. 6. Maka dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah atau Sulhu Hudaybiyah. Akhirnya Allah takdirkan belum bisa umroh pada tahun itu karena orang musyrik belum menerima. Tertahan di Hudaybiyah. Ya, beliau sholat subuh bersama sahabat. Sholatnya itu bekas hujan malamnya. Karena sholatnya bukan di masjid, di tanah lapang. Dan termasuk nikmat Allah, al-ardu kulluha masajid ila makbarah wal hammam. Bumi ini semuanya masjid, maksudnya bisa untuk sholat kecuali kuburan dan hammam. Ini nikmat dari Allah. Kita berada di mana, masuk waktu sholat kita bisa sholat. 6. Jadikan bersih, tahur. 6. Nah, Rasulullah SAW bersama sahabat sholat subuh di bekas hujan malamnya. Di pasir, di tanah. Biasanya kalau bekas hujan kan kelihatan. 6. Setelah selesai sholat, beliau menghadap ke manusia. Seperti imam setelah selesai menghadap ke manusia. Faqal, beliau menyampaikan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rob kalian? Para sahabat mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu alam. Kata para sahabat, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal, Rasul mengatakan, Allah, Rob kalian itu mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari, hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Nah ini, di pagi hari. Berarti malamnya mukmin semua. Di pagi hari, ada yang beriman, ada yang kafir. Bagaimana? Nah, coba kan. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna, kita dituruni hujan ini, bifadlillah, dengan fadilah Allah, karunia Allah. Nah ini dia mengatakan mutirna, tadi malam kita dituruni hujan karena fadlullah, karena roh nikmat Allah, karunia Allah. Orang yang mengatakan semacam itu, warahmatuhu atau warahmatihi dan rahmat Allah. Wadzalika, maka orang itulah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna, ini binau kada wa kada. Adapun yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang itu dan itu. Nah ini sekarang. Karena bintang ini, hati-hati kadang manusia ngait-kaitkan itu. Nah, maka berarti dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Nah ini. Jangan sampai lalu, oh, tadi malam saya lihat ada di sana bintangnya. Ini contoh ya. Ini. Hati-hati. Ini termasuk apa? Kufur kepada Allah. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhullah. Afan jiddan. Ini tanggung sekali. Wa hadzal hadis sharihun fi anna man nasaba an-ni'am ila ghairillah fa innahu yakunu kafirun billah. Maka hadis ini jelas sekali bahwasanya orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka dia termasuk kufur kepada Allah. Ini. Yang dimaksud kufur, kufrun nikmah, yaitu kufur nikmat. Adapun kufur nikmah bukan kafir akbar. Walaisal kufrul akbar al-mukhrij minal millah. Kufur nikmat bukan kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Al-kufrun nikmah kufrun ashor. Kufur nikmah adalah kufur kecil yang dikeluarkan dari Islam, akan tapi ini sangat berbahaya apabila dia menisbatkan kepada sebab dan meyakini Allah yang menurunkan hujan. Dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, cuma lisannya mutirna binau kada wa kada. Kita diberi hujan karena ada bintang ini dan itu. Lisannya, keyakinannya tetap Allah yang menurunkan hujan. Ini termasuk kufur nikmat. Wal wajib, maka yang wajib antudofan ni'am ilallah azza wa jalla, maka yang wajib adalah menyandarkan nikmat kepada Allah. Wayahmadu wayashkur alaiha, yaitu memuji Allah, alhamdulillah turun hujan. Apalagi sekarang ini, apabila menyandarkan nikmat kepada pawang hujan umpamanya, ini bisa kufur akbar. Kalau menganggap hujan itu turun karena pawangnya, biasanya pawang turunkan hujan apa nahan hujan? Pawang itu, mereka itu menurunkan hujan apa nahan hujan biasanya menurut mereka? Nah, ini. Yes. Kufur asho abas, kufur kecil apabila hanya menisbalkan kepada sebab dan masih meyakini Allah yang menurunkan hujan. Kalau meyakini selain Allah yang menurunkan hujan, apapun namanya, mau pawang, mau apa namanya, atau yang menahan hujan sudah. Ini kufur akbar. Karena meyakini ada selain Allah yang berkuasa untuk mendatangkan hujan atau mengatur alam ini, atau berkuasa untuk menahan hujan. Nah, ini. Sedangkan Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam ini. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ini ya ikhwan. Makanya seorang Islam meyakini bahwa nikmat datangnya dari Allah. Allah Al-Mun'im yang beri nikmat. Allah Ar-Razzaq yang beri rizki. Maka hendaknya seorang meyakini Allah lah satu-satunya yang memberi nikmat kepada hambanya. Apapun bentuk nikmatnya. Dan hendaknya hamba menisbatkan nikmat kepada Allah dengan memuji Allah, alhamdulillah, bi nikmatillah, bi rizqillah, bi aunillah, dan yang lainnya. Kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Wala tudafu ila ghairihi, jangan disandarkan kepada selain Allah. Wa hadha warada fi makna hadisul qudsi yaqulullah azza wa jalla fi inni wal jinnu wal ins fi naba'in adim ahduku wa yubadu ghairi wa arzuku wa yuskaru ghairi. Dan yang semakna ini, ya, yaitu menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah dikatakan kufur nikmat. Semalam ini disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis dari Abi Ad-Darda. Ini diriwayatkan oleh Tabrani dan juga oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ini sesungguhnya aku jin dan manusia fi naba'in adzim, dalam berita yang besar, dalam masalah yang besar. Ahluku, aku yang menciptakan. Wa yu'badu ghairi, kemudian yang diibadai selainku. Ini Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Allah yang menciptakan semua apa yang di muka bumi ini. Ternyata di muka bumi ini jin dan manusia beribadah kepada selain Allah. Ini masalah besar. Wa arzuku, aku yang beri rezeki. Wa yuskaru ghairi, kemudian yang disyukuri selainku. Berterima kasihnya bukan kepada Allah. Termasuk bentuk syukur adalah menisbatkan nikmat kepada Allah. Yaitu syukur dalam hati. Tapi manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah menyandarkan, menisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, kepada sebab. Sebagaimana Qarun yang Allah beritakan dalam Al-Quran, diberi nikmat, berbagai macam nikmat, diingatkan oleh Allah agar supaya ingat akhirah, agar supaya untuk agar untuk mencari akhirah. Ternyata Qarun malah kufur nikmat dengan mengatakan sungguhnya saja aku diberi nikmat ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Lupa bahwasanya itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai ini dulu ya. Apa yang disebutkan oleh muallif, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Tafaddalu hafizakumullah.